بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نذكر pelajaran tentang as-sarf, pembahasan qawaid as-sarf pada kitab mulakhas ini. Sekarang kitab yang kedua dari qawaid as-sarf pada halaman yang ke-8 dari tengah kitab ya. Al-bab tsani, bab yang kedua. Ya. Al-ismu. Al-ismu. Ini tentang ism. Pembahasan bab yang kedua pada qawaid as-sarf ini tentang ism. Al-ismu min haitsu qawaid as-sarfi. Ism dilihat, dipandang dari sisi kaidah-kaidah sharaf. Pembahasan ism dilihat dari sisi kaidah sharaf. Tashmulu dirasatul ismi min haitsu qawaid sharfi al-aqsam al-atiyata. Pelajaran atau pembahasan ism dari sisi faedah sharaf itu mencakup, meliputi macam-macam berikut ini, jenis-jenis berikut ini. Awalan yang pertama, al-ismu bin nazri atau bin nazari ila bin yatihi. Ism dipandang, dilihat dari sisi, pada sisi bin yatihi, bentuknya atau bangunannya. Ism dilihat, dipandang pada sisi bangunannya atau bentuknya. Wa yanqasimu ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhiri. Dari sisi ini, ism itu terbagi menjadi ism sahih akhir, yaitu ism yang huruf akhirnya sahih, dan ism ghairu sahih akhir, ism yang huruf akhirnya tidak sahih. Sanian yang kedua, al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Ism dilihat, dipandang pada si ta'yin, penentuannya, tertentu ataukah tidak tertentu. Wa yanqasimu ila nakiratin wa ma'rifatin. Dari sisi ini, ism itu terbagi menjadi ism nakirah dan ism ma'rifah. Sarisan yang ketiga, al-ismu bin nazari ila naw'ihi. Ism dilihat, dipandang dari sisi jenisnya. Wa yanqasimu ila mudzakkarin wa mu'annasin. Terbagi menjadi dan terbagi menjadi mudzakkar dan mu'annas. Ism mudzakkar yang menunjukkan makna laki-laki atau yang dianggap laki-laki, dan ism mu'annas yang menunjukkan makna mu'annas, perempuan atau yang dianggap perempuan secara lafaz. Rabi'an yang keempat, al-ismu bin nazari ila adadihi. Ism dilihat dari sisi bilangannya atau jumlahnya. Wa yanqasimu ila mufradin wa musannan wa jam'ain. Dan dari sisi ini, ism itu terbagi menjadi mufrad, musanna, dan jama'. Ism mufrad itu menunjukkan jumlah satu, ism musanna menunjukkan jumlah dua, adapun jama' menunjukkan jumlah lebih dari dua dan sampai tidak terhingga. Jadi mulai 3, 4 dan seterusnya. Khamisan yang kelima, al-ismu bin nazari ila tarkibihi. Ism dipandang, dilihat pada sisi tarkib, pada sisi susunannya atau bentuknya, bentuknya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mustaqqin. Dari sisi ini, ism itu terbagi menjadi ism jamid dan mushtaq. Jamid itu tidak mengalami perubahan, adapun mushtaq itu yang mengalami perubahan atau yang berasal dari kata yang lain. Dan masing-masing tersebut macam-macam atau jenis-jenis ism dengan sisi pandangnya masing-masing, insya Allah pada pelajaran-pelajaran mendatang akan dibahas satu persatu lebih rinci. Baik. Yang berikutnya masih ada dua hal. Salisan yang keenam, alismu bin nazari ila tasghirihi, ism dipandang dilihat dari sisi tasghirnya, ya, tasghir bentuk kecil. Ya. Dalam ada satu bentuk yang menunjukkan makna kecil yang diterapkan pada ism. Satu ism dibentuk dengan bentuk tertentu untuk menunjukkan makna kecil. Ya. Ini tasghir. Sabian yang ketujuh, alismu bin nazari ila ilan nisbati ilaihi, ism dipandang dilihat dari sisi penisbahan kepadanya, nisbah, penisbahan atau penyadaran pada ism tersebut. Ya, ini pembagian ism dilihat dari beberapa sisi, ya, dan insya Allah masing-masingnya akan ada pembahasan yang rinci, yang lengkap, dan tentunya ringkas dalam kitab ini pada beberapa pelajaran berikutnya. Inilah yang akan dibahas pada qawaid as-sharaf, qaidah-qaidah as-sharaf, ya, terkait dengan ism. Yang berikutnya halaman 9. Ini pembahasannya dari jenis-jenis ism tersebut. Al-faslul awalu, pasal yang pertama. Alismu bin nadhari ila binyatihi, ism dilihat pada sisi binyah, pada sisi bentuknya atau bangunannya. Yang qasimul ismu bin nadhari ila binyatihi ila sahihil asiri wa ghairi sahihil asiri. Ism, ya, dilihat dari sisi bentuknya atau bangunannya, itu terbagi menjadi sahih akhir dan ghairu sahih akhir. Apa makna, apa maksud dari masing-masing jenis ini, sahih akhir dan ghairu sahih akhir? Ya, dijelaskan masing-masingnya. Alismu ghairu sahihil akhiri. Ini yang dijelaskan yang ghairu sahih akhir terlebih dahulu. Ya. Alif ghairu sahihil akhiri, ism ghairu sahih akhir. Yang qasimu ismu ghairu sahihil akhiri ila maqsurin manqusin wa mamdudin. Ism ghairu sahih akhir terbagi menjadi ism maqsur, manqus, dan mamdud. Jadi yang ghairu sahih akhir, yang huruf akhirnya itu tidak sahih, bukan huruf yang sahih, ya, maka ini terbagi menjadi tiga macam jenis, yakni maqsur, manqus, dan mamdud. Penjelasan masing-masingnya, alismul maqsur, ism maqsur, yakni huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun asliyatun. Ya. Yang dimaksud dengan isim maqsur adalah setiap isim mu'rab. Ya, pengertian di sini mu'rab, ya, jadi terkait dengan i'rab dalam pembahasan nahwu. Ya, artinya mu'rab di situ apa? Keadaan akhir bisa mengalami perubahan sesuai dengan kedudukan letak dalam kalimat. Jadi berubah, itu mu'rab. Nah, di sini isim maqsur adalah setiap isim mu'rab. Ya, setiap isim yang mu'rab, artinya dia bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Ya. Kemudian isim mu'rab tersebut akhiruhu alifun lazimatun asliyatun, yang huruf akhirnya berupa alif yang tetap ada, yang asli. Jadi huruf akhir dari isim maksur itu adalah alif, alif yang asli, yang tetap ada, ya, tidak bisa hilang. Ai la yumkinu alistisna'u anha, yakni tidak mungkin untuk menghilangkannya, ya, tidak mungkin untuk tidak ada alif tersebut. Jadi harus ada alif tersebut, karena itu huruf asli penyusun dari kata tersebut. Kalau hilang, kalau dihilangkan, tidak dibutuhkan, maka akan berubah maknanya, menjadi tidak bermakna atau menjadi berubah maknanya. Sehingga alif yang ada di akhir itu adalah alif lazimah asliyah. Jadi alif yang harus tetap ada, yang itu adalah asli, huruf asli dari isim tersebut. Ini, ya, ini isim maksur, isim mu'rab yang huruf akhirnya alif lazimah asliyah, alif yang tetap ada, yang asli. Wal muhimmu an takuna alifan min haitsun nutqi walau rusimat bil ya'i. Dan yang penting apa? Alif itu selalu diucapkan, ya, dan yang terpenting adalah alif tersebut, ya, selalu dalam keadaan alif dari sisi pengucapan, artinya diucapkan dengan ucapan alif, walaupun rusimat bin ya'i, walaupun tertulis dengan huruf ya. Jadi alif, ya, alif, ya, alif yang ada di akhir kata itu ada dua bentuk penulisan. Yang pertama ditulis dengan alif yang lurus, sebagaimana lazimnya alif, ya, dengan lurus. Kemudian yang kedua, alif yang di akhir kata itu ditulis dengan bentuk ya, dengan bentuk huruf ya. Tapi ingat, itu tetap alif, sehingga dibaca, diucapkan dengan ucapan alif. Yakni, alif itu sebagai tanda mad atau panjang dari harakat fathah yang sebelum alif tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Mislu, contoh, perhatikan. Al-fata, pemuda. Al-huda, petunjuk. Al-aso, tongkat. Al-zikra, peringatan. Al-malha, tempat hiburan. Al-mustofa, yang dipilih. Mustad'a, yang dituntut. Ya. Jadi ini isim-isim yang diakhiri dengan alif lazimah asliyah. Alifnya asli dari isim tersebut, bukan huruf tambahan, tapi asli penyusun pada kata, pada isim tersebut, ya, harus tetap ada. Kemudian alif tersebut ada yang ditulis dengan bentuk alif, seperti pada kata al-aswa, alifnya lurus yang di akhir, atau alif tersebut ditulis dalam bentuk huruf ya, seperti pada kata-kata yang lain, al-fata, al-huda, dan seterusnya. Itu alif yang akhir ditulis dalam bentuk ya. Dan ingat, itu adalah alif, jadi dia diucapkan dengan ucapan alif sebagai tanda mad atau panjang dari harakat fathah yang sebelumnya. Diucapkan dengan alif, al-fata, al-huda, alif seperti al-aswa, ya, walaupun bentuknya ya, ya, bentuknya huruf ya ini. Jadi bukan huruf ya, dan tentunya karena bukan huruf ya, tentunya juga tidak diucapkan dengan ucapan huruf ya. Kalau itu huruf ya, diucapkan dengan huruf ya, akan menjadi al-fatai, al-hudai, tentunya akan semacam, akan menjadi seperti itu. Kalau itu huruf ya, diucapkan dengan ya. Ya. Tetapi bukan huruf ya, itu adalah alif yang ditulis dalam bentuk huruf ya. Dan ini yang terdapat pada isim maksur seperti ini. Jadi isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif lazimah aslinya, ditulis dalam bentuk alif yang lurus ataupun ditulis dalam bentuk huruf ya, seperti pada contoh-contoh tersebut. Ya. Ini isim maqsur seperti ini. Nah, kemudian tadi dikatakan isim mu'rab. Ya, bagaimana penjelasannya atau maksudnya? Nah, di sini dijelaskan wa tuqaddaru ala akhiril maqsuri harakatul i'rab salatu. Dan ditakdirkan. Ya, ditakdirkan itu maksudnya di secara tersirat tidak tampak. Akhir maksuri pada huruf akhir isim maksur tersebut harokatul i'rab salatu, tiga harokat i'rab. Ya, tentang i'rab ya, ini nanti merujuk pada pembahasan dalam ilmu nahwu ya. Jadi i'rab itu ada tiga tanda harokatnya, yakni al-dhammatu wal fathatu wal kasratu, dhammah, fathah dan kasrah. Jadi tiga jenis harokat ini masing-masingnya menjadi tanda i'rab dengan tempatnya masing-masing. Ya, kembali pada ilmu nahwu nanti bisa dirujuk di sana ya. Baik. Yang jelas di sini pada isim maksur ya, harokat i'rab yang tiga tersebut, dhammah, fathah dan kasrah, itu ditakdirkan, tidak ditampakkan atau secara tersirat ada pada akhir isim maksur tersebut. Ini mislu sebagai contoh ja'al fata, yang pemuda itu datang, yang dijelaskan al fata marfu'un, marfu' ya, karena sebagai fa'il dalam kalimat ini dia keadaannya marfu'. Nah, tanda rafa'nya apa? Bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Dengan tanda rafa' atau marfu' tersebut dengan tanda dhammah, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. 'Alal alif, pada alif. Jadi dhammah yang tidak tampak, dhammah yang secara tersirat yang ada pada alif, pada huruf alif yang di akhir tersebut. Kenapa dia muqaddarah, ditakdirkan atau tersirat? Li ta'adzuri. Karena ta'adzur, mustahil, tidak mungkin untuk tampak. Kenapa dikatakan ta'adzur, tidak mungkin? Karena alif itu tidak bisa berharokat. Alif lazimnya selalu sukun. Dan sebelumnya selalu fathah. Ini alif, tidak bisa alif itu berharokat. Sehingga dhammah yang ada pada alif, pada kata al-fata dalam kalimat ini, menjadi tidak bisa tampak dhammahnya. Harakatnya tidak bisa tampak. Karena alif harus sukun. Sehingga dikatakan dhammah muqaddarah. Jadi aslinya al-fata, kemudian di atas alif itu adalah dhammah. Hanya saja tadi dhammahnya tidak tampak, tidak bisa tampak, ditakdirkan atau muqaddarah secara tersirat. Karena ta'adzur, tidak mungkin alif itu menerima harakat. Ini. Contoh yang lain, dakhaltul malha, aku masuk malha, tempat hiburan. Al-malha ini isim maksur, huruf akhirnya alif yang asli lazimah. Ya, dalam kalimat ini keadaannya mansub ya, karena sebagai maf'ul bih dari dakhaltu, maka dikatakan al-malha mansubun, mansub bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi, dengan tanda fath yang ditakdirkan pada alif. Lis ta'adzuri, karena ta'adzur, tidak mungkin tampak. Alif tidak bisa menerima harakat fathah tersebut. Jadi pada al-malha, alif yang akhir yang ditulis dalam bentuk ya, itu aslinya ada harakat fathah. Hanya saja fathahnya tidak bisa tampak, tidak bisa berada pada alif, alifnya tidak menerima harakat, sehingga fathahnya muqaddar, muqaddarah, ditakdirkan tersirat. Ini contoh yang berikutnya, ittaka'tu 'alal 'asa, aku bersandar pada tongkat ini. Al 'asa isim maksur, huruf asli alif, asli ya, lazimah. Kemudian dalam kalimat ini diawali huruf jar yaitu ala, sehingga keadaannya al asa dikatakan al asa majururun majurur ya, karena didahului huruf jar dia majurur. Nah, kemudian tanda jarnya apa? Bi kasratin muqaddaratin 'alal alif, dengan tanda kasrah muqaddarah pada alif. Jadi pada al-asa dalam kalimat ini aslinya di bawah alif ada kasrahnya. Nah, karena penulisan kasrah di bawah huruf ya. Jadi alif kemudian di bawahnya ada kasrah. Hanya saja kasrah tersebut tidak bisa tampak karena alif. Alif tidak bisa menerima harakat ya. Lita'adzur, karena tidak mungkin alif itu menerima harakat. Sehingga kasrahnya muqaddarah ditakdirkan. Ya, ini maksud dari tanda yang muqaddarah ditakdirkan pada isim maksur. Ya. Jadi secara tersirat. Hakikatnya sebenarnya ada dhammahnya atau ada fathahnya atau ada kasrahnya, tetapi karena ada alif terhalang oleh alif untuk tampak. Ya. Ini. Jadi alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Ini berbeda dengan hamzah. Ya, bedakan antara alif dengan hamzah. Kalau alif tidak bisa menerima harokat, alif itu harus sukun dan sebelum alif harus fathah. Jadi alif menjadi tanda mad atau huruf mad dari fathah yang sebelumnya. Adapun hamzah, ya, huruf hamzah. Ini baru hamzah bisa menerima harakat dan juga bisa sukun. Hamzah di fathah a, hamzah di kasrah i, hamzah di dhammah u, hamzah sukun a. Ini hamzah bisa menerima harakat dan bisa sukun. Sehingga misalnya huruf akhir hamzah nanti tandanya tampak. Tetapi kalau alif itu berbeda dengan hamzah. Alif tidak bisa menerima harokat. Tentang tanda pada isim maksur atau tanda i'rab pada isim maksur seperti ini. Jadi ditakdirkan atau muqaddarah. Jadi yang nampak kelihatannya hanya alif. Al-fata ja'al-fata jakhaltul malha ittaka'tu alal aswa. Ya. Tapi tadi tanda-tandanya adalah muqaddarah, ditakdirkan. Ya. Kemudian keterangan berikutnya, wa idza nuwinal maqsuru baqiyat alifuhu khaffan. Dan jika isim maqsur itu ditanwin, maka alifnya tersisa secara penulisan. Ya. Dalam tulisan tetap ada alifnya. Wa khuzifat lafzan, adapun dalam ucapan dalam lafaz alifnya dihilangkan. Fir raf'i wan nasbi wal jarri, pada keadaan rafa, nasab dan jar. Ini ketika isim maksur itu ditanwin. Artinya apa? Tanwin ya keadaannya nakirah. Maka dalam penulisan alifnya tetap ada, tetapi dalam ucapan alifnya tidak ada. Mislu contoh jaa fatan, ucapan fatan. Ya, alifnya tertulis dan yang ditanwin itu yang sebelum alif. Dalam ucapan alifnya ada atau tidak? Tidak ada ya. Fatan. Alif itu kan sebagai ucapan apa? Fathah yang panjang sebelumnya. Kalau diucapkan fatan kan fathahnya pendek dan langsung tanwin. Ya, tidak mengucapkan alifnya. Dakhaltu malhan. Ya, alifnya tidak terucap. Ittaka'tu 'ala afan. Alif tidak terucap, tetapi tetap ada dalam penulisan. Ini ketika keadaan isim maksur itu nakirah atau dia ditanwin. Ya, ini. Ini tentang isim maksur. Kemudian yang berikutnya, alifun manqusu, isim manqus. Ya. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun asliyatun maqsurun ma qablaha. Isim manqus adalah setiap isim yang mu'rab. Ya, pengertian mu'rab tadi sudah ya. Setiap isim yang mu'rab akhiruhu ya'un lazimatun asliyatun, yang huruf akhirnya adalah huruf ya yang lazimah, yang harus tetap ada, asliyah yang asli. Kemudian maqsurun ma qablaha, huruf sebelumnya itu dikasrah. Ini pengertian isim manqus. Jadi perhatikan, isim manqus ada beberapa hal ya. Isim mu'rab, kemudian huruf akhirnya ya lazimah asliyah, jadi ya yang asli tetap ada. Kemudian huruf sebelum ya tersebut itu dikasrah. Ini perlu diperhatikan seperti ini. Jadi pengertiannya lengkap. Nah, tidak sekedar huruf akhir itu ya, tidak sekedar itu, tapi harus diperhatikan hal-hal itu tadi. Huruf akhirnya ya yang lazimah, yang tetap ada, yang asli, yang huruf sebelumnya adalah kasrah. Misal contoh al-muhami, pengacara, al-hadi, yang penunjuk atau memberi petunjuk, yang menunjuki, ar-ra'i, yang mengembala, al-qadi, hakim, al-wadi, lembah, ad-da'i, da'i, penyeru, orang yang memanggil. Perhatikan isim-isim ini isim mu'rab, kemudian huruf akhirnya adalah huruf ya. Ini huruf ya, ya diucapkan dengan ya, al-muhami, al-hadi. Jadi itu ayat ya, bukan alif, tidak sebagaimana maksur tadi, tapi ini adalah huruf akhirnya adalah ya yang lazimah tetap ada, asli ya, ya huruf asli dari fi'il, dari isim-isim tersebut, bukan huruf tambahan. Kemudian sebelum ya itu dikasrah. Sebelum huruf ya yang akhir itu hurufnya dikasrah. Ya, al-muhami, al-hadi, ar-ra'i. Dan seterusnya, pada contoh-contoh itu tampak sebelum huruf ya itu dikasrah. Nah, inilah isim mantos. Yang dimaksud dengan isim mantos yang seperti ini. Nah, kemudian ada keterangan di bawahnya. Wa min at-ta'rifil mutaqaddimi dan dari pengertian yang sebelumnya itu, yang terdahulu itu, yattadhihu anna isma dhabyin masalan laisa min al-manqusi. Dari pengertian yang disebutkan tadi akan menjadi jelas bahwasanya isim seperti dhabyun, ada isim Zab'yun atau Az-Zab'yu, ya, kalau nakirah Zab'yun, kalau ma'rifah dengan alif lam Az-Zab'yu. Ya, isim yang seperti ini sebagai contoh laisa minal manqusi, tidak termasuk isim manqus. Loh, kenapa? Padahal huruf akhirnya kan ya, Zab'yun atau Az-Zab'yu, tetapi dia bukan isim manqus. Kenapa? Di anna ya'ahu al-akhiratu al-akhirata ghairu maksurin maqablaha. Karena huruf ya yang akhir pada zab'yun ini, huruf ya yang akhir, huruf sebelumnya tidak kasrah. Jadi sebelumnya itu tidak kasrah. Sehingga tidak memenuhi dari ta'rif, dari pengertian isim manqus tadi. Sehingga ini bukan termasuk isim manqus. Zab'yun atau Az-Zab'yu, huruf akhirnya ya benar ya, ya-nya lazimah asli ya, tetapi sebelum ya itu bukan kasrah tetapi sukun. Zab'yun Az-Zab'yu, sebelumnya sukun. Padahal untuk isim manqus tadi apa pengertiannya? Salah satunya apa? Sebelum ya itu kasrah. Nah, karena tidak memenuhi kaidah ataupun syarat tadi, sehingga Az-Zab'yu ini tidak termasuk isim manqus. Karena huruf sebelum akhir itu bukan kasrah, tidak dikasrah. Jadi perhatikan. Jadi pengertian dari isim manqus tadi harus lengkap semuanya. Isim, mu'rab, huruf akhirnya ya, lazimah, asliyah, dan sebelum ya itu dikasrah. Ini. Kadzalika, demikian pula ismun, kadzalika ismun misriyan. Demikian pula pada isim, misalnya pada kata misriyun, ya, misriyun, ya, orang Mesir atau sesuatu yang terkait dengan Mesir. Laisa minal manqus, ini juga tidak termasuk isim manqus. Ya, kalau sekilas mungkin sama, misriyun huruf akhirnya ya, kemudian sebelumnya itu dikasrah misriyun. Tetapi ini tidak termasuk isim manqus. Kenapa? Li anna ya'ahu laisat asliyatan. Karena huruf ya-nya pada misriyun itu tidak asli. Ya-nya itu tambahan, bukan huruf asli. Padahal untuk isim mangkos tadi apa? Ya'un lazimatun asliyatun. Ya yang asli, yang tetap ada. Nah, untuk yang misriyun, ini ya-nya tidak asli. Tidak memenuhi syarat, sehingga misriyun tidak termasuk isim mangkos. Ya, ini. Ai, makna dari laisat asliyatan, laisat aslan juz'an minal ismi. Jadi ya pada misriyun itu bukan asli bagian dari isim tersebut. Jadi ya itu tambahan. Kata aslinya dari kata misro, misron Mesir. Kemudian ditambahkan ya yang tasydid menjadi misriyun, yang bermakna penyandaran atau penisbahan pada Mesir, sesuatu yang terkait dengan Mesir. Yang seperti ini tidak termasuk isim mangkos. Ya. Ini, jadi perhatikan dari ta'rif, dari pengertian tadi harus mencakup semuanya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak tercakup, maka tidak termasuk isim manfaus. Ini. Nah, kemudian keterangan berikutnya, wa tuqaddaru 'ala akhiril manqusi adhammatu wal kasratu fi halatayir raf'i wal jarri. Nah, terkait dengan tanda i'rabnya, ditakdirkan pada akhir isim manqus tersebut dhammah dan kasrah pada dua keadaan, rafa' dan jar. Nah, jadi isim manqus tersebut ketika terletak dalam kalimat dalam keadaan rafa' ataupun dalam keadaan jar, maka tandanya masing-masing itu ditakdirkan, tanda rafa' dengan dhammah, tanda jar dengan kasrah, itu masing-masingnya ditakdirkan, tidak ditampakkan atau secara tersirat. Amma harakatun nasbi, adapun harakah nasab, al-fathatu itu fathah, harakat sebagai tanda nasab, yaitu harakat fathah, fa tadkhulu ala akhirihi wa tulfadu, maka fathah ini bisa masuk pada huruf akhir pada dari isim mangkus tersebut dan dilafadzkan. Jadi kalau fathah ini bisa masuk, bisa berada pada huruf akhir dari isim mangkus tersebut dan bisa pula diucapkan, dilafadzkan dengan jelas. Itu contoh. Ja'al muhami. Akalnya al-muhamiyu. Ya, huruf akhir ya, ya al-muhami. Ya, ini dibaca sukun ya-nya. Secara asal dia al-muhamiyu, ya-nya dhammah. Hanya saja kemudian dhammah itu ditakdirkan, tidak ditampakkan secara tersirat. Di sini dijelaskan al-muhami marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'i. Al-muhami dalam kalimat ini marfu' sebagai fa'il dari ja'a, kemudian ditandai dengan harakat dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan pada huruf ya. Nah, jadi aslinya al-muhamiyu bisa ya itu menerima dhammah, hanya saja apa? Listaqali, karena saqal, karena sulit. Ya, menurut lidah Arab, karena ini bahasa Arab ya, tentunya menyesuaikan dengan lidah Arab. Lidah Arab sulit mengucapkan semacam itu al-muhamiyu, sehingga apa? Dhammahnya kemudian ditakdirkan, tidak ditampakkan, menjadi al-muhami. Ya, sehingga dhammah itu menjadi dhammah muqaddarah pada huruf ya tersebut. Sirtu fil wadi, contoh yang berikutnya, aku berjalan di lembah itu. Al-wadi majrurun. Dalam kalimat ini kata al-wadi itu majrur. Keadaannya majrur dengan huruf jar yang mendahului, ada fi ya, fil wadi. Nah, kemudian tanda jarnya apa? Tanda majrurnya bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i, dengan kasrah muqaddarah, dengan kasrah yang ditakdirkan pada huruf ya. Listaqali, karena sulit, karena berat untuk mengucapkan ya yang nampak pada kata tersebut. Jadi aslinya al-wadi, yaknya dikasrah al-wadi, fil-wadi. Aslinya demikian, ya itu dikasrah, bisa menerima kasrah, tetapi as-saqal, sulit atau berat untuk diucapkan sesuai dengan lidah Arab. Sehingga kasrah pada ya itu ditakdirkan, tidak ditampakkan atau tersirat. Sehingga menjadi fil-wadi ini. Ini pada keadaan rafa' dan jar, harakat dhammah dan harakat kasrah yang menjadi tanda masing-masingnya, itu ditakdirkan, tidak ditampakkan. Alasannya tadi asfakal, karena berat, karena sulit untuk diucapkan, untuk ditampakkan. Kemudian yang fathah bagaimana? Qabaltu al-qabiyah. Qabaltu al-qabiyah. Aku menghadap hakim. Menghadap sang hakim. Al-qabiyah. Nah, di sini mansub sebagai maf'ul bih dari qabala. Tanda nasabnya bil fathatu dzahirah, dengan fathah yang zahir, fathah yang nampak. Fathah yang tampak jelas. Al-qabiyah. Nah, di sini fathahnya jelas, tampak. Tidak muqaddar, tidak ditakdirkan. Kenapa? Karena mudah diucapkan. Tentunya tadi ukurannya lidah Arab, ini mudah, termasuk yang mudah untuk diucapkan, sehingga fathahnya tetap tampak. Al-qabiyah. Ya, ini. Jadi yang sulit tadi ketika dhammah dan ketika kasrah, kemudian ditakdirkan. Adapun ketika fathah itu mudah, sehingga tetap ada, tidak muqaddar. Ini. Ya. Ini terkait dengan tanda i'rabnya pada isim manqus. Kemudian keterangan berikutnya, wa idza nuwinal manqusu, dan jika isim manqus itu ditanwin, ya, dalam keadaan nakirah mau ditanwin, tidak ada alif lam, hudifat ya'uhu fi halatai raf'i wal jarri, maka huruf ya'nya dihilangkan pada dua keadaan, yaitu raf' dan jar. Ya, jadi ketika ditanwin atau nakirah tidak ada alif lam, maka huruf ya yang akhir pada isim manqus itu dihilangkan. Ya, ya yang akhir dihilangkan. Wa baqiyat fi halatin nasbi, dan ya itu tetap ada pada keadaan nasab. Ya-nya tetap ada dalam keadaan nasab ini. Misalun contoh atau mislu contoh, jaa muhamin. Perhatikan muhamin, asalnya tadi al-muhami, ma'rifah dengan alif lam, ada ya'nya. Kemudian menjadi nakirah atau kembali ke nakirah asalnya, tanpa alif lam, huruf akhirnya tanwin, maka ya yang akhir dihilangkan, menjadi muhamin. Ini. Sirtu fi wadin. Wadin tadi dari al-wadi, ma'rifah dengan alif lam, al-wadi, kemudian ketika ditanwin dalam keadaan nakirah, ya-nya dihilangkan menjadi wadin. Ya. Kemudian dalam keadaan ini keadaan rafa' dan jar, ya, ja'a muhammin itu rafa', muhammin sebagai fa'il, kemudian sirtu fi wadin, wadin itu jar, ya, didahului oleh fi. Kemudian dalam keadaan nasab, qabaltu qabiyan. Qabiyan nasab sebagai maf'ul bih, huruf ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Ya, ketika ditanwin atau dalam keadaan nakirah, ini tetap ada ya-nya, qabiyan. Ya, ini. Ini keadaan i'rab pada isim manqus, ya, seperti ini. Malhuzatun, kemudian ada satu catatan di sini tentang isim manqus, ya. Malhuzatun, malhuzah, catatan penting. Yura'a adamul khalati bainal ismil manqusi. Jadi diperhatikan, ya, benar-benar diperhatikan bahwasanya tidak ada pencampuran antara isim manqus, tidak tercampur antara isim manqus, ya. Wal muntaha biya'in wahidatin asliyatin. Ya. Isim manqus, isim yang diakhiri dengan ya yang satu yang asli. Wa bainal ismil muntaha biya'in musyaddadatin. Dan atau dengan antara isim yang diakhiri dengan ya tasydid, ya yang ditasydid. Wallazi la tahzafu ya'uhu 'inda tanwini, dan isim yang tidak dihilangkan ya-nya ketika tanwin. Ya, jadi benar-benar diperhatikan, tidak tercampur, tidak dianggap sama, terpisah, berbeda antara isim manqus, isim yang huruf, isim yang diakhiri dengan satu ya yang asli, dengan isim yang diakhiri dengan ya tasydid, ataupun isim yang ya-nya tidak hilang ketika tanwin. Ini berbeda. Misal contoh, hadzal manzilu mabniyun min athubi. Ya, rumah ini dibangun dari batu bata, autum ya, batu bata. Mabniyun ini. Ini isim yang diakhiri dengan ya tasdi. Atau ketika tanwin ya-nya tidak hilang, mabniyun. Yang semacam ini bukan isim manqus. Ini bukan isim manqus ya. Marartu bi Misriyin, aku melewati seorang Mesir, orang berkebangsaan Mesir. Ini juga Misriyun, ya-nya tasdi, tidak hilang ketika tanwin. Ini bukan isim manqus. Jadi perhatikan, bedakan antara isim manqus dengan isim-isim yang lain yang sepintas mirip dengan isim manqus tersebut, tetapi berbeda. Ya, ini mabniyun, misriyun, ya, berbeda. Ini jenis isim yang kedua pada isim ghairu sahih akhir. Yang berikutnya, al-ismu mamdud, isim mamdud. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Isim mamdud, jenis isim yang ketiga pada ghairu sahih akhir, adalah isim, setiap isim mu'rab, ya, isim yang mu'rab yang huruf akhirnya adalah hamzah, huruf akhirnya adalah hamzah yang sebelumnya berupa alif tambahan. Jadi sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Ini isim mamdud. Isim mu'rab huruf akhirnya, huruf yang paling akhir, yang paling akhir adalah hamzah, kemudian sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Ini isim mamdud. Itu contoh insya'un, ibtida'un, sama'un, kisa'un, khabra'u, syu'ara'u, uzama'u. Nah, isim-isim yang semacam ini disebut isim mamdud. Yakni apa tadi? Huruf akhirnya hamzah, kemudian sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Ya. Taunya alif tambahan ya, nanti bisa dicek, diteliti pada akal katanya akan bisa diketahui alif di situ, alif di situ adalah tambahan. Ya. Insya'un ya, mengarang atau menyusun, ibtida'un permulaan, memulai, sama'un langit, kisa'un pakaian, khadra'u hijau, syu'ara'u para penyair, uzoma'u para pembesar. Ya. Ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan wal hamzatu fil ismil mamdudi, wal hamzatu fil ismil mamdudi ala arba'ati anwa'in, ada empat macam hamzah yang ada pada isim mamdud, yang berada di akhir isim mamdud itu ada empat macam keadaannya. Fahiya, yakni al hamzatu yang awal, yang pertama, keadaan pertama, imma asliyatun, bisa jadi hamzah itu asli. Hamzahnya adalah asli, benar-benar asli dari kata tersebut. Bukan tambahan, bukan perubahan dari yang lain, tapi asli. Misalnya contoh, insya'un min ansya'a. Jadi kata insya'un, pada kata insya'un tadi, ini berasal dari kata ansya'a. Nah, di situ tampak ansya'a, huruf akhirnya adalah hamzah. Kemudian dibentuk. Kemudian bentuk masdarnya adalah menjadi insya'un. Jadi tetap dengan hamzah pada huruf akhir, menunjukkan apa? Hamzah yang akhir itu adalah asli dari kata tersebut. Contoh berikutnya, ibtida'un min ibtada'a, dari kata, dari fi'al ibtada'a, huruf akhirnya adalah hamzah. Kemudian bentuk masdarnya adalah ibtida'un, hamzah pada huruf akhir, berarti menunjukkan hamzah yang akhir ini adalah huruf asli dari kata tersebut. Ini keadaan yang pertama, hamzahnya asli. Kemudian alba'u yang ba', keadaan yang kedua atau jenis yang kedua, wa imma munqalibatun an ya'in aw wawin, bisa jadi hamzah yang ada di akhir pada isim mamdud itu merupakan perubahan, ya, munqalibah, perubahan an ya'in dari huruf ya au wawin atau dari huruf wawu. Jadi huruf aslinya adalah ya atau huruf aslinya adalah wawu, kemudian diubah, diganti menjadi hamzah. Misal contoh, binaun, pada kata binaun, bentuk atau bangunan. Ini mamdud, huruf akhirnya hamzah. Akan tetapi hamzah di sini apa? Lihat asal katanya atau fi'il asalnya min yabni, dari kata yabni, dari fi'il mudhari', ya, ini yabni. Berarti ini pada fi'il mudhari' tampak huruf akhirnya adalah huruf ya. Yabni. Berarti huruf asli yang menjadi huruf akhir dari kata ini adalah huruf ya. Jadi asalnya dari yabni kemudian dibentuk menjadi binayun dengan ya. Binayun. Aslinya demikian karena huruf akhir adalah huruf ya. Nah, kemudian ya yang akhir itu diubah, diganti menjadi hamzah. Dari binayun menjadi binaun. Nih. Ini perubahan dari huruf ya. Contoh yang lain, samaun min yasmu, dari kata dari fi'il yasmu. Pada fi'il tampak huruf akhir adalah huruf wawu, yasmu. Nah, kemudian diubah menjadi bentuk kata ini, dari yasmu menjadi samawun. Huruf akhir adalah huruf wawu asalnya, aslinya samawun. Nah, kemudian wawunya diubah, diganti menjadi hamzah, menjadi samaun. Ini keadaan yang kedua, jenis yang kedua dari hamzah tersebut. Bisa jadi hamzah itu perubahan dari huruf ya atau dari huruf wawu. Kemudian al-jimu yang jim, yang c yang ketiga, jenis hamzah yang ketiga, wa imma za'idatun lit-ta'nisi. Bisa jadi hamzah itu adalah tambahan, za'idah tambahan, lit-ta'nis untuk ta'nis, untuk mu'annas, menunjukkan mu'annas, ya, perempuan. Jadi ditambahkan hamzah untuk menunjukkan mu'annas atau perempuan. Misal contoh, fahra'u. Ya, ini ditambahkan hamzah dan juga alif yang sebelumnya untuk menunjukkan ta'nir pada kata ini. Sahra'u. Ya. Padang pasir atau gurun, ya, Sahara. Kemudian fahra'u, warna hijau untuk mu'annas. Ya, apa riba'u. Ya. Kemudian asyura'u, apa riba. Kemudian asyura'u, asyura. Ya. Ini ditambahkan hamzah pada akhir isim-isim ini untuk menunjukkan ta'nir untuk mu'annas. Ya, untuk digunakan pada mu'annas. Ini hamzah tambahan untuk ta'nif, untuk mu'annas. Kemudian jenis yang berikutnya adalah yang dal atau yang d, yang keempat, wa imma za'idatun lil jam'i. Bisa jadi hamzah itu tambahan untuk jamak. Sama-sama za'idah dengan yang sebelumnya, tetapi yang keempat di sini za'idah lil jam'i, tambahan untuk jamak, untuk bentuk jamak, untuk makna jamak. Misalnya contoh, uzona'u. Para pembesar dari awimun, mufradnya awimun, jamaknya udhama'u, ditambahkan hamzah di akhir tersebut. Syu'ara'u, ini jamak, mufradnya apa? Sya'irun, ya, penyair. Sya'irun, jamaknya syu'ara'u. Jadi hamzah di akhir tambahan untuk jamak. Awfiya'u, dari mufradnya wafiyun menjadi jamak awfiya'u, yang menepati janji, menepati syarat atau janjinya ini. Kemudian ru'asa'u, dari ra'isun menjadi jamaknya menjadi ru'asa'u, pemimpin. Kemudian udaba'u, dari mufradnya adibun, yang beradab, yang terdidik, menjadi udaba'u. Ya, ini jamaknya. Ya, tampak di situ pada jamak ada penambahan hamzah di akhirnya. Bisa dilihat pada bentuk mufradnya tadi masing-masing tidak ada hamzah di akhir pada isim mufrad. Azimun, sya'irun, wafiyun, ra'isun, adibun. Tidak ada huruf hamzah di akhir pada bentuk mufrad, tetapi pada bentuk jamak itu ada tambahan hamzah. Ini menunjukkan apa? Hamzah itu za'idah lil jam'i, sebagai tambahan untuk jamak. Ini. Jadi ini empat jenis hamzah yang ada pada isim mamdud tersebut. Ya. Salah satu dari empat kemungkinan ini. Bisa jadi asli atau perubahan dari ya atau wawu atau tambahan untuk ta'nits atau tambahan untuk jamak. Yang berikutnya keterangannya wa yulahidu anna al-ism al-mamdud al-makhthum bil hamzati az-za'idati lit-ta'nitsi aw lil-jam'i la yunawwanu. Dan perlu diperhatikan, dari contoh tadi juga bisa diperhatikan ya, bahwasanya isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah zaidah, yang ketiga dan keempat tadi ya, isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah zaidah, yakni untuk ta'nits atau untuk jamak. Tadi contohnya sahra'u, khatra'u, akriba'u, asyura'u, kemudian uzoma'u, syu'ara'u, awfiya'u, hu'asa'u, udaba'u. Ini la yunawwanu, tidak ditanwin. Hamzah yang akhir itu tidak ditanwin. Tadi sudah disebutkan ya, tidak ditanwin. Sahra'u, uzoma'u, dan seterusnya. Huruf akhir tidak tanwin. Ya, ini untuk isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah zaidah, hamzah yang tambahan, hamzahnya tidak tanwin. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena ini termasuk mamnu' minas sarf, ya, isim yang terhalang dari tanwin. Ya, mislu contoh qabaltu syu'ara'a fi sahra'a jadba'a. Saya menemui para penyair di gurun pasir yang tandus, yang kering. Ini syu'ara'a, tidak tanwin pada huruf akhir. Fi sahra'a jadba'a, huruf akhir yang tidak tanwin. Kenapa? Karena hamzahnya itu tambahan, tambahan untuk ta'nits atau tambahan untuk jamak. Ini ammal ismul mamdudu al-makhtumu bi hamzati asliyatin. Ammal ismul mamdudu al-makhtumu bi hamzatin asliyatin. Adapun isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah asli, yang jenis pertama tadi, mislu ibtida'un, ibtida'in, seperti contohnya pada kata ibtida'un, au bihamzatin munqalibatin an ya'in aw wawin, atau hamzahnya itu perubahan dari ya atau dari wawu, mislu bina'in wa sama'in, seperti pada contoh bina'un dan sana'un, fa'innahu yunawwanu, maka dia isim mamdud itu ditanwin, hamzah yang diakhir itu ditanwin pada isim mamdud yang huruf akhirnya itu berubah hamzah asli atau hamzah perubahan dari ya atau wawu. Ibtida'un, insya'un, sama'un, kisa'un, bina'un. Ini ya. Baik. Ma'a mura'ati adami idafati alifin ilaihi fi halatin nasbi. Ada catatan di sini ya, hamzah itu ditanwin ya tadi ketika dia asli atau perubahan dari ya dan wawu. Hanya saja perlu diperhatikan ma'a mura'ati adami idafati alifin ilaihi fi halatin nasbi. Yani perlu diperhatikan tidak ada penambahan alif pada hamzah tersebut dalam keadaan nasab. Jadi ketika hamzah itu ditanwin dalam keadaan nasab, berarti apa? Harakatnya fathah ya. Fathah tanwin. Hamzah yang diakhir dengan fathah tanwin. Ini tidak ada tambahan alif dalam penulisan. Jadi hamzah ditanwin dengan fathah tanwin. Ya sudah, ditulis seperti itu. Tidak ditambahkan alif sesudahnya. Sebagaimana yang terjadi pada penulisan huruf lain yang diakhiri dengan fathah tanwin, maka akan ditambahkan huruf alif dalam penulisannya. Misalnya pada kata kitaban, bagaimana menulis kitaban huruf akhirnya ba dengan fathah tanwin ya, kitaban ba dengan fathah tanwin, kemudian ditulis alif, ditambahkan alif dalam penulisan. Kitaban, kolaman, dan seterusnya. pada huruf-huruf yang lain, hampir semua huruf selain hamzah, ketika berada di akhir kata, kemudian di fathah tanwin, berharokat fathah yang tanwin, maka dalam penulisan ditambahkan alif. Adapun untuk hamzah ini, itu tidak ditambahkan tidak ditambahkan alif, walaupun dia fathah tanwin. Jadi hamzah yang fathah tanwin itu tidak ditambahkan alif dalam penulisan. It la yajuzu an tatawassatal hamzatu alifaini 'inda tanwini. Ya. Alasannya ini tidak boleh untuk apa? Hamzah itu berada di tengah-tengah antara dua alif ketika tanwin. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tadi sebelum hamzah sudah ada alif ya, pada isim mabud sebelum hamzah kan ada alif. Kemudian hamzah di akhir. Nah, kemudian sesudah hamzah ada alif lagi. Nah, ini tidak boleh. Karena nanti akan terjadi hamzah itu terletak di antara dua alif. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi ya sudah, karena sudah ada karena itu hamzah sebelumnya alif, kemudian dia di fathah tanwin, ya sudah seperti itu. Ya, ini perlu diperhatikan dalam penulisan ya. Ini sebuah contoh. تطبق هذه التعليمات ابتداء من الساعة السادسة مساء. Pengajaran atau pelajaran atau taklim-taklim ini diterapkan akan mulai diterapkan ibtidaan dimulai atau mulainya minus saat istirahat pada jam 6 masaan sore. Ibtidaan hamzahnya di fathah tanwin tidak disertai dengan alif sesudahnya. Masaan hamzahnya di fathah tanwin tidak disertai dengan alif sesudahnya. Bandingkan dengan misalnya kitaban, kolaman, dahtaron atau yang lainnya. Ini tentang isim mamdud. Jadi inilah tiga jenis isim yang ghairu sahihil akhir. Disebut ghairu sahih akhir, yaitu keadaan huruf akhirnya bukan huruf sahih. Jadi alif, kemudian ya, kemudian tadi hamzah sebelumnya alif, ini semua ini adalah tidak termasuk huruf yang sahih. Sehingga isim-isim yang huruf akhirnya demikian, ini termasuk pada jenis isim ini, isim ghairu sahih akhir. Ini. Nah, kemudian jenis yang lain, yakni al-ismu as-sahihul akhir, isim yang sahih akhirnya, isim yang huruf akhirnya adalah huruf sahih. Apa yang dimaksud ini? Al-ismu sahihul akhir huwa kullu ismin mu'rabin laisa maksuran wala manqusan wala mamdudan. Isim yang sahih akhir adalah setiap isim mu'rab yang tidak termasuk maksur, tidak termasuk manqus, dan juga tidak termasuk mamdud. Jadi selain dari tiga jenis tadi, maka semua isim itu kembalinya ke isim yang ini, sahih akhir. Ya, misalnya contoh rajulun, hajaratun, zabyun, dalun. Nah, ini tidak termasuk maksur, juga tidak termasuk mangkus, juga tidak termasuk yang mamdud. Sehingga isim-isim ini ataupun yang semisalnya ini semua termasuk sahih akhir. Ya. Termasuk yang zabyun dan juga yang dalun. Ini termasuk yang sahih akhir. Karena tidak termasuk maksur, tidak termasuk mangkus, dan juga tidak termasuk mamdud. Ya. Jadi, selain dari tiga tadi, maka semuanya akan masuk pada sahih akhir. Ya, yang huruf akhirnya sahih. Tidak seperti pada maksur, tidak seperti pada mangkus, ataupun pada mamdud. Ini jenis isim dilihat dari sisi bentuknya, ya, binyah, bangunan atau bentuknya. Ya, terbagi menjadi dua macam ini, yaitu sahih akhir dan ghairu sahih akhir. Yang ghairu sahih akhir ada tiga macam, yaitu isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Yang selain dari itu, maka termasuk isim yang